Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim wastanna bi sunnatihi ila yawmi liqa'i rabbih wa ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, seni pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi atau disebut juga dengan kitab Jami' At-Tirmizi. Disebut dia sunan karena di dalamnya ada sunnah. Kalau satu namanya sunnah, kalau dua sunnatani, kalau jamaknya sunan. Sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi disebut dengan Sunan At-Tirmizi. Disebut kitab ini dengan jami'. Jami' artinya mencakup semua aspek. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada syariah fikih, di dalamnya ada akhlak. Maka dia jami', mencakup semua aspek. Maka disebut dengan Jami' At-Tirmizi. Jadi kalau ada orang menyebut ini dikutip dari kitab Jami' At-Tirmizi, oh, ada kitab Jami', ada kitab Sunan. Nah, kitabnya satu, namanya dua. Ada yang menyebut Sunan At-Tirmizi, ada yang menyebut Jami' At-Tirmizi. Hadis ini juga ada dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Juga hadis ini ada dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama kitab Al-Musnad, yang terpopuler dengan sebutan Musnad Ahmad bin Hanbal. Apa beda susunan kitab Musnad dengan kitab Sunan? Kalau kitab Sunan itu susunannya berdasarkan bab-bab kitab-kitab fikih, kitab solat, kitab puasa, kitab zakat, kitab haji, kitab jihad. Sedangkan Musnad susunannya bukan begitu. Susunan Musnad itu berdasarkan nama orang. Jadi kalau mau mencari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hadisnya berapa, riwayatnya apa saja, itu mudah mencarinya bukan di Sunan Tirmizi tapi di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi yang mau saya sampaikan ini dikutip dari riwayat Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini dari gurunya namanya Imam Qutaibah. Imam Qutaibah meriwayatkan dari gurunya namanya Imam Al-Lais. Imam Al-Lais meriwayatkan dari gurunya namanya Imam Ibn Ajlan. Ibn Ajlan meriwayatkan dari gurunya namanya Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi meriwayatkan dari gurunya namanya Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dausi, atau yang lebih kita kenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meriwayatkannya dari Jibril alaihi salam. Jibril meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersambung daripada Imam Tirmizi sampai ke Nabi Muhammad, maka hadis ini tidak diragukan ketersambungan sanadnya. Status hadis ini adalah hadisun hasan. Hadis hasan. Hadis yang paling tinggi kualitasnya sahih. Di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Hadis maudhu' palsu, bukan hadis sama sekali. Untuk menyampaikannya, menunjukkan kebatilannya, boleh. Adapun sahih dan hasan, tidak ada ikhtilaf antara ulama, boleh dijadikan dasar dalam beramal, menetapkan hukum, menetapkan masalah akidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum, Salasatun ada tiga. Haqqun 'ala Allah. Ini makna ungkapan, tak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Haqqun kebenaran, ketetapan. 'Ala Allah bagi Allah. 'Aunuhum menolong mereka. Ketetapan bagi Allah menolong mereka. Yang menetapkan siapa? Kita mesti ikut ketetapan ini. Kita ikut ketetapan pemerintah. Kita ikut ketetapan lembaga adat Melayu. Kita ikut ketetapan Allah. Kalau Allah ikut ketetapan siapa? Allah tidak ikut ketetapan siapa-siapa. Dia fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan kita fa'alun, bukan karena kehendak kita, karena Allah SWT. Jadi makna hadis ini adalah salasatun, tiga golongan. Haqqun 'ala Allah 'aunuhum, merupakan ketetapan bagi Allah terhadap dirinya sendiri untuk menolong tiga kelompok ini. Kalau memang Allah sudah menolong, kenapa kita ikut menolong? Kita ikut menolong karena kita ikut mendapatkan kemuliaan dengan menolong tiga kelompok ini. Jadi jangan, mereka kan sudah ditolong Allah, kenapa kita ikut menolong? Kita ikut menolong walaupun pertolongan kita itu mungkin tidak seberapa, tapi kita ikut menumpang kebahagiaan, menumpang kesenangan dengan ikutnya kita menolong tiga kelompok ini. Maka sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong orang lain. Banyak yang mau ditolong ini Pak Ustaz, banyak. Tapi kata Nabi, kalau mau dibuatkan kerucut piramid, banyak sekali yang mau ditolong. Kalau mau lebih spesifik lagi, ada lagi. Lebih lagi ada. Inilah dia yang tiga ini. Kamu kalau mau tolong, kata Nabi, tolonglah ini. Andai kalian tidak menolong satu pun, aku sudah menetapkan diriku untuk menolong mereka. Tapi kalau kalian mau menumpang kebahagiaan, ikut senang, ikut mendapatkan balasan pahala, tolonglah. Anfiq, umfiq alaik. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Anfiq, umfiq alaik. Kalau kau tolong, aku akan menolong kau. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surku, dia akan menolong kau. Oh, agama Allah ini perlu pertolongan dia. Tak? Allah tak perlu pertolongan kita. Wahuwal ghaniyul hamid. Dia maha kaya, dia maha cukup. Lalu kenapa kita tolong agama Allah ini? Kita yang perlu pada pertolongan itu. Karena dengan menolong itu, kita sedang menolong diri kita sendiri. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Banyak orang menganggap dia menolong, kalau bukan karena saya itu masjid tidak jadi, kalau bukan karena saya itu musala tak berdiri, kalau bukan karena saya anak yatim tak bisa sekolah. Bukan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah sudah tetapkan rezeki segala makhluknya. Cacing yang di dalam tanah, nyamuk yang berterbangan, semuanya ditetapkan Allah. Lalu untuk apa kita menolong ini? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang berbuat baik, dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Makanya orang yang paham tentang hakikat ini, dia berikan sebanyak-banyak bantuan pertolongan. Aku bukan sedang menolong masjid, saya bukan sedang menolong anak yatim, saya sedang menolong diri saya sendiri. Maka skala prioritas di antara yang banyak ini, kata Nabi, ada tiga. Salasatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah. Kalau sudah disebut kata fi sabilillah, sepakat empat mazhab. Yang paling tua Hanafi, meninggal 150. Yang nomor dua Maliki, meninggal 179. Yang nomor tiga Syafi'i, meninggal 204. Yang nomor empat Ahmad bin Hanbal Hanbali, meninggal tahun 241. Sepakat yang empat ini, kalau sudah disebut fisabilillah, itu artinya perang. Makanya yang perang ini masuk dalam kategori wajib. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله في سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله. Apa makna في سبيل الله؟ Perang, membeli tombak, membeli panah, membeli pedang. Kalau penghafal Quran imam kita tadi menolong agama ini dengan hafalannya, andai terbakar semua Quran yang ada di perpustakaan yang ada di dunia ini, banjir bandang hancur, hidup beliau Quran tak akan hilang. Ada dalam kepala 30 juz dalam kepala. Kita juz 30 itu pun hilang-hilang. Begitulah Allah Ta'ala menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya membatasi fisabilillah itu perang. Kalau ada orang mengatakan apa ini fisabilillah? Perang. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, punya kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib, atau disebut tafsir Al-Kabir. Kabir artinya besar, karena kitab tafsirnya paling besar, panjang, 1 meter panjang, tafsir Al-Kabir. Dulu saya di pesantren baca tafsir Jalalain, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Dua Jalal, bahasa Arabnya Jalalain. Dua Jalal diplesetkan sama orang yang ngejek jalan lain. Jalalain, wawak di kelas tafsir Jalalain, merasa ilmu sudah banyak. Tengok ini bacaan tafsir Jalalain tebal. Begitu sampai di Mesir, nengok 1 meter, tak ada apa-apa. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, dikutip pernyataan ini oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, subulullahi kasiratun, sabilillah itu tidak terbatas pada perang saja. Semua jalan yang mengagungkan agama Allah, menolong agama Allah, itu masuk fisabilillah. Mengirimkan da'i-da'i ke negeri terpencil, fisabilillah. Menolong anak sekolah hafal Quran, fisabilillah. Menolong para ulama menegakkan syariat Allah dengan lembaga pendidikan, mengentaskan kemiskinan, menjaga umat dari kristenisasi, menyelamatkan dari aliran-aliran sesat, sempalan dan kelompok-kelompok kafir, Ahmadiyah, Batiniyah, Bahaiyah dan macam-macam. Itu semua fisabilillah. Sampai-sampai kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, andai ada suatu masjid, ada suatu kampung, masjid terpisah dari kampung, tiba-tiba datang banjir bandang sehingga terputus jalan, muncul sungai, tak bisa orang sholat ke masjid, maka membuatkan jembatan dari kampung ke masjid itu pun termasuk fi sabilillah. Makanya waktu saya kuliah dulu, kawan-kawan Malaysia itu dapat saluran dana dari dua arah. Pertama pinjaman kerajaan. Pinjaman kerajaan RM6,000 setahun kali 3,000, 18 juta. Yang kedua dari zakat. Zakat pun dapat juga bervariasi, lain kerajaan lain zakatnya, tapi rata-rata 6,000 kali 3,000, 18 juta. Jadi mereka setahun itu dapat 18 36 juta. Maka gayanya santai, tenang. Ustaz selama 4 tahun seperak Arab. Balik ke Riau, duduk sosialisasi zakat. Mereka pun berikan kata sambutan, ini adalah salah satu kader yang kita kirim. Tapi dunia, tapi jadilah mau dia mengakui kan. Ini maknanya apa? Mengirim da'i-da'i fisabilillah, menempatkan mereka ke tempat, mengajak ke jalan Allah, membentengi akidah umat ini. Setelah dia pulang, dikirim ke tempat-tempat, ke Kuching, ke Sabah, ke Sarawak. Mereka kirim da'i-da'i itu menjaga umat ini. Maka itu juga bagian dari fisabilillah. Manajemen dakwahnya luar biasa, makanya terjaga dengan baik. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang fisabilillah ini ditolong Allah Subhanahu wa taala. Andai kita na'uzubillah, tak ada yang peduli kepada agama Allah ini, apakah hilang agama Allah? Tak. Al-Islam ya'lu, Islam ini tetap tinggi. Wala yu'la alaih, tak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Hancur Islam di Spanyol, tegak di Turki. Hancur Kesultanan Turki, bangkit ikhwan muslimin di Mesir. Di mana Islam dijatuhkan, akan muncul yang lain. Diratakan Islam dengan tanah, disembelih hidup-hidup di Spanyol, diusir, bangkit Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel, merubah negeri itu menjadi Istanbul. Kalian hancurkan di sana, akan muncul di sana. Begitu Islam dibantai di Amerika, dikatakan Islamophobia, dimunculkan ketakutan-ketakutan, karikaturnya, film kartonnya, menampilkan ejekan caci maki, difitnah umat Islam, muncul makin bangkit. Yuriduna yutfi'u nurullah, mereka ingin memadamkan api cahaya Islam. Wallahu mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan cahaya. Maka cahaya Islam tak akan hilang. Yang jadi masalah adalah ada tidak kontribusi kita, ada tidak sumbangsih kita dalam penegakan Islam itu. Jangan sampai begitu dihitung nanti di akhirat, fulan menyisakan hartanya, fulan memberikan tanahnya, fulan memberikan akal pikiran ide kreatifnya. One day one juice bukan dibuat oleh seorang profesor doktor lulusan dari Universitas Islam An, dari seseorang yang berpikir secara biasa, bukan orang agama. Dia terpikir alangkah indahnya kalau umat Islam membaca Quran sehari satu juz, membuat satu grup khatam bersama. Kalau dulu istilah di kampung-kampung kecil halaqah, satu juz, satu juz, satu juz, selesai khatam. Bagaimana kalau dibuat dengan sistem digital menggunakan multimedia, bisa se-Indonesia membaca, dideklarasikan di Istiqlal. One day, one juz, satu hari, satu juz. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, kalau ada di antara kalian ini murtad, na'uzubillah, ditinggalkannya agama ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan menegakkan agama Allah. La yakhafuna fillah lawmata la'im, mereka tak pernah takut sedikit sekecil apapun menegakkan agama Allah ini. Musim berganti, zaman berubah, yang satu menjatuhkan Islam, yang satu menaikkan Islam, yang satu membinasakan Islam, Islam akan tetap bangkit. Yang jadi pertanyaan, kita termasuk yang membangkitkan atau yang menjatuhkan? Kita termasuk yang menolong atau yang membiarkan? Andai kita biarkan Islam, Islam tak akan mati, Allah tetap akan tolong. Haqqun 'alallah, Allah tetap menolong agama ini. Yang jadi masalah, masuk tak kita dan anak cucu kita dalam orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang punya anak tiga, yang satu ini titelnya MM Pak Ustaz, Master Management. Yang ini saya masukkan titelnya MSI Pak Ustaz, Master of Science, MSC. Tapi yang satu ini saya wakafkan fisabilillah Pak Ustaz. Apa makna wakaf fisabilillah? Saya wakafkan anak saya ini untuk belajar agama, menolong agama Allah. Kenapa anak bapak yang ini yang bapak wakafkan? Karena di antara yang bertiga ini, inilah yang paling cerdas, inilah yang paling kuat hafalannya, inilah yang paling mantap. Maka saya buat dia belajar agama. Begitu zaman dulu. Kenapa Islam itu bangkit zaman dulu? Muncul Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, muncul Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah Al-Bukhari, muncul Imam Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Mereka orang-orang yang jenius, Orang-orang yang daya tangkapnya luar biasa, hafalan hadisnya 600 ribu hadis. Diseleksi tinggal 300 ribu hadis. Yang sahih tinggal 100 ribu hadis. Diringkasnya menjadi satu kitab 7.275 hadis. Disingkat lagi menjadi 4.000 hadis. Diringkas lagi oleh Muhammad Fuad Abdul Baki tinggal 2.000 hadis dalam Al-Lu'lu'ul Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Sampai ke Pekanbaru diringkas lagi menjadi 2 SKS 16 tatap muka. Pelajaran agama yang begitu banyak, ulumul hadis, ulumul Quran, tafsir, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, bahasa Arab, sejarah Islam, dipersempit menjadi 5 pelajaran. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, akidah akhlak. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, akidah akhlak. Diperkecil lagi menjadi satu pelajaran, PAI, pelajaran agama Islam. Setelah tamat tak berkesan sama sekali, karena nama pelajarannya pun PAI, PAI. Mana pelajaran agama munak? Lapainya lah. Apa yang mau diharapkan? Makanya guru agama tidak ada dapat tunjangan. Saudara-saudara kita yang mengikhlaskan sebagian waktunya, pagi mungkin dia ngojek, pagi mungkin dia memotong botah karet, pagi mungkin dia manen sawit, sore dia mandi, dia pakai baju koko, masuk dia ke MDA. Lillahi ta'ala, kita bantu dia. Kita bantu tak kita bantu, dia tetap akan terus mengajarkan alif bata kepada anak cucu umat Islam. Dia tak pandang itu, karena yang dia pandang, aku sudah berjuang untuk agama Allah. Yang akan dia lakukan, yang akan dia petik, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini seperti kebun tanaman yang akan dituai hasilnya di akhirat nanti. Itu bukan hadis, kata Mulla Ali Al-Qari, ad-dunya mazra'atul akhirah. Bukan hadis, tapi maknanya baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Man kana yuridu harfad dunya, siapa yang inginkan tanaman-tanaman dunia, ditanamnya di dunia ini. Kita tanam jagung, kita tanam padi, tumbuh juga rumput di sela-sela jagung dan padi itu. Konon lagi lah memang rumput itu betul ditanam. Tak mungkin tumbuh jagung. Pernah bapak ibu mendengar, saya kemarin Pak Ustaz nanam rumput, tiba-tiba tumbuh korma, berbuah lagi. Tak ada itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bapak ibu yang sudah istiqamah selama ini menolong fisabilillah, maka tolonglah terus. Apa fisabilillah ni Pak Ustaz? Sudah setengah jam saya jelaskan, itu saja judulnya dari tadi. Tak jelas sama kami fisabilillah. Memang kalau kurang cairan agak kurang penangkapan. Bercanda, bukan serius. Artinya semua yang menolong agama Allah, tolonglah. Tolong dengan menyekolahkan anak sekolah agama. Ini orang sekarang, kenapa dia ibu masukkan di sekolah agama? Bandel betul Pak Ustaz. Mana yang paling bandel itu dimasukkannya ke pesantren. Sesudah keluar dari pesantren, ini yang bandel sejak taman pesantren. Padahal sebelum masuk pun memang udah bandel. Dianggapnya pesantren itu laundry. Masukkan pakaian kotor, keluar pakaian bersih, tanpa disetrika. Mana bisa? Maka kalau mau bangkit Islam ini ke depan, tolonglah dengan sesuai apa yang kita lihat. Pak Ustaz, Ustaz dari mana dulu? Saya dari Mesir, habis itu S2 ke Maroko. Wah, saya ingin betul anak saya ke sana. Yang mau ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz, tak jadi. Mesti anaknya mau sesuai dengan keinginan bapak. Anaknya mau, bapaknya mau, ibu itu pula nelpon tiap hari, baliklah nak, balik juga dia. Maka ini jihad luar biasa. Saya dulu tak tahu berpisah dengan orang tua itu. Mungkin ibu tak ada duit, tapi korbannya bukan uang. Ada yang lebih mahal dari uang, tak bisa dibayar dengan uang. Apa itu? Perasaan seorang ibu berpisah dengan anak. Saya 4 tahun kuliah, tak pernah balik. Kalau mau balik harus membuat rakit dari Sumenil ke Sumesia. Oh, Dulu saya tak tahu berpisah itu mahal harganya. Tak tahu saya. Setelah saya punya anak, barulah saya tahu ternyata berpisah itu menyakitkan. Betul kata pepatah orang Perancis, perpisahan kematian yang kecil. Perpisahan itu kematian yang kecil. Setelah pulang baru saya tanya emak saya, sakit tak berpisah dulu? Oh, terdengar suara kau memanggil-manggil. Jadi gimana cara mengobati kerinduan? Ku cari anak-anak yang mirip macam hitam-hitam kurus. Begitu cara orang tua. Ibu yang tak punya uang, jangan anggap tak pernah berbuat. Berkorban perasaan, berkorban hati untuk agama Allah. Orang yang berkorban itu disebut dengan sabar. Orang yang sabar balasannya tak disebutkan Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah baitan mislahu fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu istana di dalam surga. Tapi untuk orang yang sabar menolong agama Allah ini tak disebutkan balasannya. Kenapa? A'adattu li'ibadiyas salihin, kusiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mada a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Innama yuwaffas sabirun, Allah berikan kepada orang-orang yang sabar menolong agama Allah ini ajrahum bighairi hisab, tak bisa dihisab, tak bisa dihitung. Itu yang diberikan Allah. Sabar bapak ibu mendidiknya, sabar membesarkannya, sabar mendidik membesarkan dalam ajaran Islam. Tak muak mulut memesankan, nak, kalau nanti sampai masanya dunia nikah, cobalah aku sudah mati, ayahmu sudah meninggal, kau hidup sebatang kara di kota Pekanbaru ini, apapun yang terjadi tetap kau sholat berjamaah, jaga auratmu nak, tetap kau besarkan cucu cicit, tak kuizinkan dunia akhirat, tujuh keturunan sampai habis hari kiamat, aku tak ingin kalian dalam keadaan mati tak menyebut la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mungkin ceramah ustaz tak masuk ke telinganya, mungkin tausiah tak bisa menyentuh hatinya, tapi ucapan seorang ibu masuk ke otaknya, masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke tulang sumsumnya, sampai mati tak pernah dia lupakan. Begitu dia terkenang dengan ibunya, maka terkenang dalam hatinya, dia katakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Inilah jihad fisabilillah. Wajib kita menolong karena Allah sudah menetapkan pada dirinya untuk menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Yang kedua, wal mukatabul ladzi yuridul ada, wal mukatab alladzi yuridul ada. Mukatab diambil dari kata bayu katibu mukatabata, mukatab seorang budak hamba sahaya yang sudah dijanjikan tuannya akan merdeka. Fulan, sini. Lalu budak itu pun datang. Budak di sini maksudnya hamba sahaya, bukan budak dari Bengkalis. Itu budak-budak kecil. Sini, datanglah hamba sahaya tadi. Ada apa tuan? Kamu akan saya bebaskan pada tanggal 1 Muharram 1438. Oh, tak lama lagi itu tuan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan lagi. Ya, dengan syarat kalau kamu sanggup membayar kepada saya 1000 dinar. Kalau sanggup bayar 1000 dinar, kamu bebas. Maka dibuatlah kataba yukatibu, catatan perjanjian. Jika saya sanggup membayar kepada tuan saya sekian, maka saya akan bebas pada tanggal 1 Muharram 1437. Status budak ini namanya mukatab. Wal mukatab alladzi yuridul ada, seorang budak hamba sahaya yang sudah ditetapkan akan bebas menebus dirinya, maka ini prioritas kedua yang ditolong. Makanya mereka ini masuk dalam 8 asnaf. Mana dia? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab, riqab hamba sahaya yang diberi. Andai dia datang ke bas badan amil zakat, wahai bapak ketua bas, ya ini aku bawa surat perjanjianku dengan tuanku. Katanya aku akan dibebaskannya pada tanggal 1 Muharram 1437 dengan syarat aku mesti membayar sekian. Maka ketua Baitul Mal mengambil uang, ambillah uang ini, tebus dirimu. Begitulah Islam menghapuskan perbudakan dari atas dunia. Jadi nanti kalau ketemu ayat-ayat tentang budak di dalam Al-Quran, jangan katakan Islam melegalisasi membiarkan perbudakan. Islam menghapuskan perbudakan, tapi tidak sekaligus. Karena waktu itu orang memang memiliki budak. Orang disebabkan peperangan jadi budak. Orang karena banyak utang bisa jadi budak. Orang yang karena bapaknya budak, ibunya budak, anak-anaknya tetap menjadi budak. Islam datang menghapuskan perbudakan, tapi bertahap. Orang yang maaf cakap berhubungan kelamin di siang Ramadan, bebaskan budak. Punya budak? Punya. Bebaskan budak. Tak ada budak, puasa 60 hari berturut-turut. Tak sanggup? Jangan tawar dulu, sanggup-sanggupkanlah. Ini kalau tawar cepat betul nanti dia baru kasih makan paket miskin. Budak dulu. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Adapun ucapan kamu yang tak sengaja, yang terlupa, yang tersilap, tak dicatat malaikat. Tapi kalau kamu sudah azam bersumpah, ingat, fakaffaratuhu, cara menebusnya, it'amu asharati masakin, kasih makan 10 pakir miskin, au kiswatuhum, atau beri pakaian, au tahriru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Banyak cara Islam membebaskan budak hamba sahaya dengan tebusan sumpah, tebusan zihar menyerupakan istri dengan ibunda, dengan membayar dengan tebusan kafarat menebus hubungan kelamin di siang Ramadan. Itu cara-cara Islam menghapuskan perbudakan. Alhamdulillah 1437 perbudakan habis, bersih, sebersih-bersih. Itu proses Islam. Sama macam mengharamkan khamar. Orang Arab minumannya khamar, pagi khamar, siang khamar, malam khamar. Tabiat Islam, ciri ajaran Islam, tadarruj fit tasyri', menghapuskan hukum haram itu berproses. Kalau langsung datang sekaligus haram, mana mereka mau terima? Mereka masih terikat dengan khamar. Bukan macam kita, kita habis makan lontong sayur, pagi teh manis, siang teh manis, mereka enggak. Begitu bangun tidur, minum khamar. Khamar itu minuman air putih mereka. Anggur murah sekali, diinjak-injak anggur itu, disaring, lalu disimpan di botol, di kaleng, lalu kemudian sampai 7 hari melewati proses fermentasi menjadi khamar. Hukum khamar tidak langsung khamar haram. Dah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan judi. Qul, katakan ya Muhammad, fihima ismun kabir, bahwa di dalam khamar dan judi itu ada dosa. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tapi ingat, dosanya lebih besar daripada manfaat. Itu ayat pertama. Bukan langsung haram masuk neraka. Dah. Khamar bagaimana ya Rasulullah, ya Muhammad SAW? Khamar bagus. Bagus khamar. Manafi, banyak manfaatnya. Menghangatkan badan, bisa menjaga kesehatan. Tapi ingat, dosanya lebih besar. Mulai orang mikir-mikir. Pada tahap kedua, orang tetap minum. Sambil minum, masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil bergoyang-goyang mabuk dia sholat. Allah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Sampingkan mabuk. Turun ayat, la taqrabus shalah. Jangan kalian dekati salat. Wa antum sukara, ketika kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Belum datang haram khamar, Yang penting kalau mau mabuk, nah, mabuklah agak-agak jam 8, jam 9, 10. Mabuklah. Tapi kalau sudah mau azan zuhur, jangan mabuk lagi. Nanti habis sholat, nah, mabuk lagi. Dekat-dekat ke azan. Dari isya, maghrib ke isya, habis maghrib, nah, janganlah mabuk. Usahakan habis-habis isya, baru mabuk lagi. Begitu. Habis itu baru datang hukum keras. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru khamar wal maisir judi wal amsab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, supaya kalian menang menjalani kehidupan. Begitu prosesnya. Budak ini pun begitu juga. Budak boleh, tapi kemudian dikikis. Kalau kamu punya budak, jangan kau panggil hei budakku, tapi panggillah ya hulami, wahai anakku, bukan anak kandung, tapi panggillah ya maulati, ya maulaya. Apa yang kau makan mesti sama dengan yang dimakan budakmu. Tidak ada feodal. Budak duduk di lantai, megang sapu tangan, gendoro. Feodal. Islam tak begitu. Sama rata. Islam menjadikan kalian sawasiyah ka'asnanil musti. Sama. Macam gigi sisir. Rata semuanya. Kullukum min Adam. Wa Adam min turab. Kalian semuanya dari Adam. Dan Adam dari tanah. Dari tanah balik ke tanah. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadhi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. Maka orang yang paling mulia adalah orang yang membebaskan budak hamba sahaya. Turun ayat. Lantanalul birra. Kalian tak akan dapat al-birra. Pahala yang paling besar. Keutamaan yang paling hebat. Lantanalul birra. Kalian tidak akan dapat pahala paling besar. Hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian berikan harta yang paling kalian sayangi. Datang Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, ya hartaku banyak, tapi yang paling aku sayangi adalah Rumiyah. Rumiyah budak hamba sahaya, seorang perempuan dari Romawi, hasil dari perolehan hadiah dari perang. Inilah budak yang paling aku sayangi, dan aku akan bebaskan dia. Lillahi ta'ala. Bilal bin Abi Rabah, semua kita tahu muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membeli dia? Siapa yang membela dia? Membeli bela dia adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah, yang populer dengan nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tak sampai hati melihat saudaranya seiman diinjak, perutnya ditimpa batu besar, bajunya dilepas, kulitnya yang tipis diletakkan di atas gurun pasir yang panas, anak-anak mengikatnya dengan tali, diarak-arak keliling Makkah. Datang Abu Bakar Siddiq, berapa harga budak ini? Dibelinya, lalu kemudian menjadi bebaslah dia dari perbudakan. Tapi setelah dia masuk Islam, kedudukan Abu Bakar dengan Bilal bin Abi Rabah sama di hadapan Allah, sama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka berdua berjalan beriring, Abu Bakar jalan dengan Bilal, Bilal jalan dengan Abu Bakar, kebetulan Umar sedang melihat. Apa kata Umar? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini sayyidina Abu Bakar yang sudah membebaskan sayyidina Bilal. Ini sayyidina Abu Bakar yang sudah membebaskan sayyidina Bilal. Sayyidina artinya pemimpin kami. Al-Khalifatul Awal. Abu Bakr ini Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Dua-duanya menjadi pemimpin. Nabi memanggil Bilal. Ta'al! Bilal, mari kemari. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Apa amalmu hai Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat dua rakaat setelah bersuci, setelah wudu. Bilal yang hamba sahaya, dalam hadis disebutkan bibirnya tebal, rambutnya bergulung-gulung, rambut orang Afrika, krim, bibirnya tebal. Tapi dia lebih dulu sendalnya masuk surga. Jangan-jangan lebih mulia sendal Bilal daripada Abdul Somad LC. yang selalu disebut protokol. Adapun yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Hajj Abdul Somad LCMA, yang sudah kuliah 4 tahun di Al-Azhar, 2 tahun di Maroko, status tak jelas. Sendal Bilal bin Abi Rabah sudah pasti masuk surga. Hai Abdul Somad, derajatmu tak sampai setinggi sendal Bilal bin Abi Rabah. Apa yang kau mau tunjukkan di hadapan Allah? Maka satu-satunya jalan memperbanyak ibadah. Datang ke masjid, solat berjamaah, iktikaf di waktu malam, banyak-banyak ibadah untuk mencapai derajat serendah sendal Bilal bin Abi Rabah. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Bilal itu kampungnya namanya Nubia. Ini Mesir, ini Libya, ini Sudan. Mesir, Libya, Sudan. Mesir dengan Libya samping-sampingan, bawahnya itu Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ada kampung kecil namanya Nubia. Nubia itu warganya Afrika Utara. Bapak ibu tahu sendirilah orang Afrika Utara. Warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Di tengah orang hitam itulah Allah mengangkat derajatnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk tubuhmu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat bentuk paras wajahmu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya anak cucu keturunan Adam. Innama innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah hati kamu, wa a'malikum dan amal kamu. Selesai tawaf, sa'i, ta'allul, duduk sejenak menengok Ka'bah. Melihat Ka'bah adalah ibadah. Nampaklah di situ bermacam ragam bentuk hamba Allah. Dari mulai yang putih seputih-putihnya macam telur ayam, sampai yang hitam macam pantat kuali. Berkumpul semuanya, sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Meleleh air mata melihat mereka. Yang putih ganteng dengan imannya, yang hitam legam dengan imannya, sama-sama hamba Allah. Semua akan diangkat derajatnya bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di Maroko tinggal di asrama. Semua ada di situ. Ada kawan saya namanya Maksimo dari Moskow, Rusia, belajar bahasa Arab. Ada dari Mongol. Ada dari Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, banyak. Ada pula yang dari Gambia, dari Burkina Faso. Ada kawan baik dari Burkina Faso. Tapi saya lebih suka berkawan sama yang dari Afrika. Karena dengan berada di tengah mereka itu, kita lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Begitulah, paham sendirilah Bapak apa maknanya. Mereka ini lebih baik. Pengalaman saya, orang Afrika itu lebih baik, lebih lembut, lembut hati. Begitulah mungkin Bilal bin Abi Rabah. Kawan-kawan kuliah lembut, sopan, baik, tak ada sombong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang prioritas kedua? Wal mukatabul ladzi yuridul ada. Seorang budak yang sudah dijanjikan tuannya dan dia ingin bebas, maka kita bantu. Sekarang tak ada lagi untuk apa dikaji Pak Ustaz. Menunjukkan ke anak cucu cicit kita, kepada kaum kafir yang menembak Islam, mengejek-ejek Islam, membiarkan perbudakan. Tidak, kalian harus belajar baik-baik. Islam menghapuskan perbudakan secara bertahap. Kami sudah kaji itu kemarin subuh hadisnya. Apa kata Ustaz itu? Tidak lu ingat tahapu, tapi jelas ada rekamannya itu. Nanti saya putarkan insyaAllah. www.youtube.com ada. Yang terakhir, yang ketiga, wan nakih allazi yuridul afaf. Wan nakih, orang yang mau nikah, allazi yuridul afaf, dia menikah karena ingin afaf. Nama sifatnya afaf. Orang yang punya sifat afaf itu namanya afif. Kalau perempuan namanya afifah. Apa itu? Menjaga kehormatan dirinya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf, menjaga diri. Dia mau menikah. Selama ini dia sudah rajin baca Quran. Selama ini dia rajin solat tahajud witir. Tapi yang namanya dia manusia, dia makan telur ayam, dia makan sahur, dia makan asam podeh. Maka dalam tubuhnya itu ada energi, mesti dia salurkan ke tempat yang halal. Tapi dia tak sanggup menikah. Maka buatkanlah, di Jordania ada namanya sunduq zawaj. Sunduq artinya kotak, zawaj kotak menikah. Bantu orang yang tak sanggup menikah. Oh, ustaz ini kami sangka pengajian ustaz meninggalkan beban, rupanya menambah kotak. Akhirnya pengurus masjid bertambah kotak. Selama ini kotak MDA, kotak yatim, kotak masjid, bertambah sini kotak nikah. Banyak pula lagi yang mendaftar daripada yang menyetel. Ini mesti saya jelaskan, karena ini ajaran Islam. Wanakih, orang yang mau menikah, allazi yuridul afaf, dengan menikah itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Dulu dia matanya jelal, tapi setelah pantang dibuka tirai, asal buka tirai, setelah menikah makin gatal. Setelah menikah itu, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan kehormatan diri. Alhamdulillah ada ustaz kita, saya tak mau sebut namanya takut dia nanti marah. Saya tak mau riak nih Pak Ustaz, diundangnya saya, Ustaz Abdul Somad, besok datang ya. Kemana? Ada masjid di belakang Kedaung, depan hotel. Sakut-sakut saya salah sebut. Ini mirip-mirip. Yalah, sampai saya ke situ, saya tengok siapa yang mau diceramahi ini. Pirang-pirang semua. Saya sangka turis, rupanya anak fan. Rambut gondrong, pakai antik. Siapa ini? Ini anak-anak fang yang kami kumpulkan Pak Ustaz. Jadi Ustaz ceramahilah mereka. Wah, wow. Mana ceramahnya? Kalau di Masjid Agung saya biasa, Masjid An-Nur Raya, assalam, ini masa apa kabar saudara? Mungkin mana? Jadi apa yang mau kita ceramah? Ceramahkanlah tentang perjalanan hidup Pak Ustaz. Ini programnya apa Ustaz? Jadi mereka ini sudah banyak yang bosan jadi gelandangan Pak Ustaz. Muak sudah mereka menyanyi 2-3 lagu, duit dan juga ada. Jadi mau kita bimbing yang pandai jahit, kita buatkan kursus jahit. Yang punya bengkel montir, kita masukkan kursus bengkel. Nanti dia bisa buka usaha kecil-kecilan. Oh begitu ya. Dan ternyata Pak Ustaz, mereka ini banyak yang kumpul kerbau. Kalau Jakartanya kumpul kebo. Kenapa disebut kumpul kerbau? Karena tak pakai akad nikah. Macam kerbau itu berkumpul saja. Dan mereka ini sudah banyak yang bosan. Ternyata dalam fitrah diri manusia ada mengingkari dosa. Kami sebenarnya sudah muak berzina nih Pak. Kami mau dinikahkan dengan akad. Ini anak kecil ini siapa? Anak kami. Hasil dari kumpul kerbau tentu anak kerbau. Tidak. Karena dalam Islam setiap anak yang lahir itu mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Jangan pula bapak nanti kumpulkan anak-anak fam, anaknya dikasih siapa? Siti Al-Baqarah. Anak kerbau. Anak lembu. Bukan. Dia tetap suci, bersih. Tak ada dosa dia. Orang tuanya itu berdosa. Sikit banyak pemerintah ikut berdosa. Sikit banyak masyarakat karena tak peduli ikut berdosa. Saya dosa apa? Saya kan sudah didik anak saya. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. APBD, APBN kemana perginya? Negeri ini dibangun berdasarkan Allahu Akbar, kata Bung Tomo. Allahu Akbar, atas berkat rahmat Allah dan keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia supaya bebas dari penjajahan. Definisi negara adalah sekelompok orang berkumpul untuk mencapai kemakmuran bersama. Undang-undang dasar kita menjamin orang miskin, orang susah ditanggung oleh negara. Oleh sebab itu, ini salah satu kewajiban. Negara tak membuat, alhamdulillah jamaah kita ada yang membuat. Dikumpulkannya uang dari kaum muslimin, dinikahkannya. Baik sekali, ini contoh real nyata. Saya mau bantulah orang ini Pak Ustaz, nanti saya pertemukan dengan orangnya. Ada di sini? Ada. Mana dia? Mungkin dia tak mau diperkenalkan. Tapi usahanya ini baik. Saya belajar. Nampaknya mengajar Ustaz. Ya, tapi saya sedang belajar. Ternyata ada hamba Allah yang bukan LC, bukan MA, bukan sekolah agama, tapi pedulinya lebih peduli lagi daripada orang mengerti agama. Hatinya lebih lembut, merasakan yang dirasakan orang lain. Kalau mereka manusia, ada orang melihat benci. Ini sampah masyarakat. Ini hanya mengacau saja di jalan. Apa ini? Tapi dia tidak. Dia memandang itu sebagai hamba Allah yang perlu ditolong dan diselamatkan. Dia pandang itu sebagai ladang ibadah. Kalau aku tolong mereka, ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan, satu orang yang dapat hidayah karena khairun min humurin ni'am, lebih baik daripada kau miliki seekor unta yang merah. Ustaz Abdul Somad ceramah di depan orang-orang baik. Dari ujung ke ujung ni orang baik semua. Tapi dia sudah mendatangkan ustaz, mengumpulkan orang yang tidak baik, mengajak ke jalan Allah. Udu' ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Mereka inilah yang mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan iblis ke jalan Allah. Ustaz ngomongnya bagus-bagus, itu bukan jalan setan Ustaz, jadi jalan nangka. Jalan nangka. Mereka ini diarahkan, ditolong. Maka yang ketiga, an-nakih, orang yang mau nikah. Allazi yuridul ada, yang memang mau, yuridul afaf, menjaga diri dari perbuatan haram. Adapun yang tak mau nikah karena memang tak ada selera, itulah yang cerita. Lewat anak gadis, cuek aja dia. Lewat anak lajang, baru meniti itu. Oh, ini LGBT ini. Cepat-cepat berobat. Sakit itu. Oh, saya nih Pak Ustaz, duit ada, selera ada, cuman bingung menetapkan pilihan antara Aisyah atau Khadijah, antara Fatimah atau Asia. Istikharah lah nak. Udah istikharah Pak Ustaz, nanti nampak itu. Empat-empatnya nampak Pak Ustaz. Bisa jadi diganggu setan. Hubungi Ustaz Saifullah Ruqyah, supaya di ruqyahnya dibacakannya nanti ke telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Tak diganggu setan lagi. Mungkin ada jin-jin betina yang naksir selama ini, dihalanginya supaya tak nikah-nikah. Bisa jadi. Saya ini terbalik pula Pak Ustaz. Ah, cuman apa pula? Saya udah nikah, mau nikah aja lagi bawaan. Itu baguslah. Dia mau beribadah kepada Allah, akhirnya diam-diam menikahnya. Setelah menikah ketahuan sama istrinya, mengamuk istrinya. Abang mengkhianati cinta kita yang dulu katanya aku sampai hidup sehidup semati. Ternyata belum aku lagi mati, kau sudah menikah. Adinda, kata Ustaz Somad, menikah itu ibadah. Ibadah itu tak boleh dikasih tahu orang lain. Namanya riya. Katanya abang diam-diam aja. Inilah kaji yang tak boleh diamalkan. Negara kita sudah mengatur dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, siapa yang mau menikah maka mesti izin istri pertama. Buatlah surat pernyataan, materai 6,000. Dengan ini aku setuju suamiku menikah lagi dengan berat hati minta ampun. Dibawalah ke pengadilan di belakang Purna MTQ Jalan Parit Indah, terus ada sebelah kiri, nanti saya tunjukkan kan. Tapi kalau bisa janganlah, jaga sajalah yang sudah ada, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dididik menjadi keluarga yang baik, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. selama ini imannya tunggal, datang orang yang menolong, kulihat imanmu baru setengah, saudara. Iman yang setengah itu sumbing, ibarat mangkok tak bisa menampung air hujan, dia lepas terus. Maukah engkau kubantu menyempurnakan setengah imanmu? Kau akan kunikahkan. Tak ada yang mau sama saya, Pak, karena saya susah. Aku yang akan memilih engkau menjadi menantu. Inilah yang melahirkan anak-anak yang saleh bernama ulama besar. Mubarak. Namanya Mubarak. Asalnya dari India. Mubarak, ya. Tolong ambilkan dulu anggur. Aku ingin makan anggur, kata Hakim Marwah. Dia seorang hakim agung di negeri Marwah. Ambilkan anggur. Datang si Mubarak membawa setangkai anggur. Makan tuan. Kecut. Masam. Ambil lagi. Diambilnya lagi. Makan tuan. Masam juga. Ambil lagi. Tiga kali ambil. Mubarak, tak tahukah engkau selama sebulan engkau menjaga kebun anggur ini, tak dapat memilih anggur agak satu saja yang manis. Apa kerjamu selama di sini? Anggur itu kan ada yang pokoknya manis. Kenapa tak engkau ambil dari situ? Tuan kan menyuruh saya menjaga anggur, bukan makan anggur. Jadi selama sebulan kau di sini tak ada makan anggur. Sebiji haram pernah ku makan, tuan. Demi Allah, tak pernah ku makan. Maka dinikahkannya Mubarak dengan anak gadisnya. Dari pernikahan perempuan yang salihah dengan anak yang soleh itu, lahirlah ulama ahli hadis bernama Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, yang levelnya dalam ilmu hadis Amirul Mukminin. Abdullah Ibn Mubarak bukan main. Disempurnakannya imannya dengan mendapatkan kebaikan, akhirnya lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah tercatat dalam sejarah Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bantu orang-orang yang diberikan Allah ujian. Yang diuji Allah bukan mereka yang tiga ini. Yang diuji Allah bukan mereka yang tiga ini. Yang diuji Allah adalah kita. Sabarkah kita membagi titipan Allah itu? Tidak hanya untuk anak cucu cicit perut kita semata, tapi kita bawa untuk mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai masuk waktu isyraq. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran wa barakan fi. Kita lanjutkan tanya jawab setelah salat sunat isyraq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.